Faslun. Ya, kemudian beliau membuka ya pasal yang baru. Idza qara'a as-sajdata wa huwa raqibun 'ala dabbatin fi as-safari sajada bil iman. Seandainya seseorang membaca ayat sajdah wa huwa raqibun 'ala dabb, dan dia sedang mengendarai kendaraan, ya di waktu itu mengendarai kuda atau unta, ya atau keledai, fi as-safar, ini dalam keadaan safar, ya dalam keadaan safar, sajada bil iman, ya maka orang tersebut dia disunnahkan untuk sujud dengan isyarat, ya dengan isyarat, walaupun sedang di atas kendaraan, walaupun tidak dalam posisi sujud sempurna. Hadza madhhabuna wa madhhabu Malik wa Abi Hanifah wa Abi Yusuf wa Muhammad wa Ahmad wa Zufar wa Dawud wa ghairihim. Ya, dan inilah pendapat ya jumhur para ulama. Ini pendapat kami, yakni pendapat Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah, pendapat madhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf. Ya, Abu Yusuf sahibnya Imam Abu Hanifah. Ya, wa Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sahibnya juga Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad, ya, wa Zufar, wa Daud Az-Zahiri, dan juga lain-lainnya para ulama. Ya, dan ini yakni disyariatkan sujud dengan isyarat. Ya, kenapa? Karena para ulama yang menyamakan hukum ya sujud tilawah dengan salat sunnah. Ya, sedangkan salat sunnah diriwayatkan di ya, beberapa riwayat bahwasanya ya tetap disunnahkan untuk salat sunnah walaupun sedang berada di atas kendaraan. Ya, dia hantar ya hadis Amir bin Rabi'ah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala ar-rahilati yusabbihu yumi'u bi ra'sihi qibla ayyi wajhin tawajjaha wa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dhalika fi as-salati al-maktuba. Ya, hadis yang sahih muttafaqun alaih, ya riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya ya pernah aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraan, salat sunnah di atas kendaraan, yumi'u bi ra'sihi, yang beliau mengisyaratkan ya dengan kepalanya. Apa maksudnya isyarat dengan kepalanya? Ya, Imam Bukhari ya dalam sahih beliau membuat bab al-ima 'ala dabbah, bab isyarat ketika salat di atas kendaraan. Yakni masih tentang hadis-hadis yang sama ketika salat di atas kendaraan, salat sunnah tepatnya. Ya, maka ketika sujud dan rukuknya seseorang itu dengan isyarat. Ya, seseorang melakukannya dengan isyarat. Ya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih tersebut. Ya, dan ini pendapat jumhur para ulama, sebagaimana juga diriwayatkan ya Imam Ashhab, ya rawi madhab Malik, ya an Malikin annalladhi yusalli 'ala dabbah la yasjudu bal yumi'u. Bahwasanya orang yang salat di atas kendaraan maka dia tidak sujud. Ya, namun cukup dengan isyarat saja. Ya, ini hukum yang berlaku pada salat sunnah dalam keadaan safar. Ya, salat sunnah dalam keadaan safar, maka ya cukup baginya untuk isyarat. Ya, ini isyarat bahwa dia sujud, walaupun tidak menempelkan kepalanya ke punggung kendaraannya. Wa qala ba'du ashabi Abi Hanifah la yasjud, wassawabu madhhabul jamahir. Ya, berkata para sebagian para ulama ya ashabnya Imam Abu Hanifah bahwasanya tidak disyariatkan untuk sujud. Ya, tidak disyariatkan untuk sujud, namun yang lebih tepat adalah madhab jumhur para ulama, yaitu dikiaskan ke hadis Nabi SAW salat sunnah di atas kendaraan. Ya, salat sunnah di atas kendaraan ketika safar. Loh, ketika safar. Apakah berbeda antara keadaan safar dengan tidak safar? Berbeda. Ya, karena selanjutnya beliau membuat ringkas lagi. Wa ammar raqibu fil hadari fala yajuzu an yasjuda bil ima. Adapun orang yang mengendarai kendaraan fil hadar, dalam keadaan mukim, ya bukan dalam keadaan safar, ya dalam keadaan mukim, fala yajuzu an yasjudu bil ima, maka tidak boleh baginya untuk sujud dengan isyarat, sujud tilawah dengan isyarat di atas kendaraan tidak boleh baginya. Ya, kenapa? Karena hadis-hadis ya yang menunjukkan Nabi SAW salat sunnah di atas kendaraannya dan sujud dengan isyarat itu semuanya ya dengan ada keterangan bahwasanya itu dilakukan di safar. Adapun beberapa riwayat yang tidak ada keterangan safarnya, maka itu mutlak. Ya, tidak ada keterangan, maka dibawa ke hadis yang ada keterangan. Yakni keterangan bahwasanya hal tersebut dilakukan ketika safar. Ya, sebagaimana ya di sebagian riwayat Bukhari, ya dan ini diriwayatkan Imam Bukhari secara muallaq, qala Salim kana Abdullah bin Umar yusalli 'ala dabbatihi min al-laili wa huwa musafir. bahwasanya Abdullah bin Umar, ya, dia salat di atas kendaraannya dalam keadaan safar. Dan kemudian Abdullah bin Umar menisbatkan perbuatan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni salat atau sujud dengan isyarat itu hanya ketika safar. Sehingga ketika mukim hukumnya berbeda, dan jumhur para ulama mengatakan bahwasanya tidak boleh untuk sujud dengan isyarat ketika dia berkendara dalam keadaan mukim. Ya wallahu alam, ya ini di antara masalah-masalah yang kita bahas pada pagi hari ini tentang sujud tilawah. Baiklah, demikian sahabat Ismail Radio, lanjutan di sesi kedua dari hukum-hukum yang berkaitan dengan sujud tilawah maupun hukum berkaitan dengan sujud tilawah di atas kendaraan. Dan untuk Anda para sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya, kami buka kesempatan sesi tanya jawab. Anda bisa hubungi di 021-8499-4343 atau di nomor handphone 0852-6277-4774. Sekali lagi di 021-8499-4343 atau di nomor handphone 0852-6277-4774. Baik, saat ada pertanyaan yang masuk, tapi tidak berkaitan dengan materi saat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari hamba Allah di Pondok Gede, saya mau bertanya, ketika akan sujud, tangan dulu atau lutut dulu yang kita letakkan? Ya. Ketika mau sujud, ya apakah tangan dulu atau sujud terlebih dahulu? Ya, ada dua hadis terkait hal tersebut. Ya, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir falyadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Ya, apabila salah seorang kalian hendak sujud, maka ya letakkanlah kedua tangan yang terlebih dahulu, dan jangan dia sujud sebagaimana sujudnya unta. Ya, tapi letakkan kedua tangannya sebelum lututnya. Di hadis yang lain, ya juga ada keterangan bahwasanya sujudnya itu dengan lutut terlebih dahulu. Ya, dua hadis ini dibawakan ya kedua-duanya oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram, dan ya di setiap hadis tersebut masing-masing ada kelemahannya. Namun Al-Hafiz Ibnu Hajar lebih menguatkan ya hadis bahwasanya meletakkan kedua tangan terlebih dahulu. Kenapa? Karena hadisnya itu dikuatkan oleh atsar Abdullah bin Umar. Ya, dikuatkan oleh atsar Abdullah bin Umar, sehingga yang lebih kuat ya karena itu ada beberapa riwayat yang saling menguatkan satu sama lain. Ya, lebih dikuatkan riwayat yang itu meletakkan tangan terlebih dahulu. Ya, wallahu a'lam. Baik, kita buka dari pertanyaan yang masuk kembali. Pesan singkat dari Ibu Indah di Cempaka Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mushaf-mushaf yang cetakan Indonesia, atau apakah peletakan tanda-tanda sujud tilawahnya sudah sesuai dengan sunnah? Barakallahu fiik terhadap Bu Indah ya di Pondok Gede Cempaka Putih. Oh, di Cempaka Putih. Apakah ya peletakan sujud-sujud tilawah di mushaf Indonesia itu sudah sesuai dengan sunnah atau tidak? Ya, maka ini kembali ke pembahasan yang sudah kita bahas ya yang telah lalu. Ada ayat sajdah yang itu sudah disepakati oleh para ulama bahwa itu merupakan ayat sajdah, yang setiap ayat sajdah ini ada riwayatnya. Ya, setiap ayat sajdah ini ada riwayatnya. Maka yang sudah disepakati tersebut, ya itu bahkan disepakati oleh 4 madhab. Ya, disepakati oleh 4 madhab. Seperti sujud pada surat Al-A'raf, ya sujud pada surat Ar-Ra'd, ya sujud pada surat As-Sajdah, ya sujud pula pada surat An-Naml, ya sujud pula pada surat ya, dan surat-surat yang lainnya ada 14. Ada yang diikhtilafkan oleh para ulama. Kenapa? Karena ada ikhtilaf tentang riwayatnya. Di antaranya yang ada khilaf itu surat Sad. Ya, apakah sujud di situ? Ya, maka itu ada khilaf para ulama. Namun yang lebih ya kita sudah kita bahas bahwa itu ya hadisnya sahih, dan itu termasuk sajdah. Ya, ini termasuk ayat sajdah. Adapun makna laisa min azaimis sujud, yakni memang bukan sujud yang wajib, tapi tetap disyariatkan. Ya. Karena para ulama khilaf tentang memahami apa maksud laisa min azaimis sujud. Juga diikhtilafkan juga pada surat-surat mufassal, yakni surat setelah Qaf, pada surat An-Najm, ya pada surat Al-Inshiqaq dan pada surat Al-A'la. Ya, itu surat-surat mufassal, itu pun diikhtilafkan oleh para ulama. Imam Malik dalam madzhab yang masyhur dari beliau itu bukan ayat sajdah, namun jumhur para ulama itu merupakan ayat sajdah, dan ini yang lebih tepat. Ya, itu merupakan ayat sajdah. Pernah Nabi SAW, ya, Umar bin Khattab sujud, Zaid bin Thabit membaca ayat An-Najm, ya, dan beliau sujud. Maka itu termasuk ayat sajdah, ya, dan yang menurut pendapat para bahkan jumhur para ulama. Di antara juga yang diiktirafkan, ya, di tempat yang kedua dari surat Al-Hajj. Ya, surat Al-Hajj di situ ada dua tempat. Yang tempat pertama ayat ke-18 itu disepakati oleh para ulama. Yang di akhir-akhir surat Al-Hajj itu diiktirafkan oleh para ulama karena hadisnya mursal. Ya, riwayat tentang hal tersebut itu mursal. Namun ini mursal yang terangkat menjadi hasan li ghairihi karena ada riwayat beberapa sahabat dan tabi'in, ya, yang menunjukkan hal yang sama, yakni pada surat Al-Hajj itu ada dua sujud di awal dan di akhir surat Al-Hajj. Dan ini madhab Syafi'i, ya, dan juga riwayat dari madhab Imam Ahmad. Yang ini memang ada ikhtilafkan, ya, yang tempat pertama surat Al-Hajj tidak khilaf, tempat yang kedua baru itu ada khilaf apakah itu ayat sajdah atau tidak. Maka di mushaf-mushaf yang itu dicetak di negara yang bermadhab Syafi'i, surat Al-Hajj ada dua tempat ayat sajdahnya. Ya, mushaf cetakan Suriah, mushaf cetakan Mesir, atau mungkin yang mushaf, wallahualam, saya tidak hafal kalau mushaf cetakan Indonesia, apakah dia dicetak, apakah keterangan sajdah di surat Al-Hajj ada dua atau tidak. Karena mushaf cetakan Indonesia secara wakaf itu mengikuti ulama India. Ya, secara wakaf, ilmu wakaf itu mengikuti ulama India, tidak mengikuti ulama Hijaz. Tapi kalau ayat sajdahnya apakah sesuai madhab Syafi'i atau ulama qiraat India, ya, saya belum meneliti lebih lanjut. Ya, maka, ya, orang lapang dalam hal tersebut yang diikhtilafkan oleh para ulama, ya, masing-masing ada ulamanya, masing-masing ada dalilnya. Namun saya lebih condong pendapat ulama yang memang di situ ada ayat sajdah, yakni surat Al-Hajj ada dua sajdah. Ya, dan ada riwayat tentang hal tersebut, riwayat yang mursal, namun sering menguatkan satu sama lain. Ya. Wallahu a'lam. Baik, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Ibu Indah di Cempaka Putih. Kita buka kembali dari pesan singkat yang masuk dari Bapak Abu Hussein di Kramat Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saat membaca Al-Quran lalu pas di sujud tilawah, tetapi waktunya bertepatan dengan waktu-waktu yang dilarang untuk sholat, seperti saat matahari baru terbit atau matahari sedang tenggelam? Ya, ya, barakallahu fik terhadap Bapak Hussein. Abu Hussein, ya, bagaimana seandainya dia membaca ayat sajdah di waktu yang dilarang? Ya, ini pun diikhtilafkan oleh para ulama, ya, namun madhab Syafi'i, ya, bahwasanya di waktu yang dilarang itu dibolehkan untuk, ya, sholat maupun sholat yang dhatu asbab, yakni sholat yang memiliki sebab, seperti sholat tahiyatul masjid, ya, sholat jenazah, ya, dan sholat-sholat yang lainnya, sholat setelah wudu yang itu memiliki sebab, maka itu tetap dibolehkan. Ya, tetap dibolehkan. Begitu pula tentang membaca ayat sajdah di waktu-waktu yang dimakruhkan, maka itu tetap disyariatkan untuk sujud tilawah. Ya, wallahu a'lam. Baik. Demikian jawaban yang diberikan kepada Abu Hussein di Kramat Jati. Kita buka kembali dari SMS yang masuk. Tidak berkaitan dengan materi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdagang di rumah. Ketika saya sedang sholat, ada yang beli dan memanggil-manggil. Setelah saya selesai sholat, melayani pembeli dulu, kemudian melanjutkan berzikir setelah sholat. Bolehkah seperti itu, ataukah harus bagaimana? Ya, ya, barakallahu fiik terhadap Bapak yang Masya Allah, Ibu Ari yang mendahulukan sholatnya. Ya, dan itu memang lebih baik. Ya. Dia mendahulukan sholatnya, setelah selesai sholat, kemudian melayani pembeli, kemudian berzikir. Ya, berzikir, wallahu alam, ya, dibahas oleh ulama kontemporer di antara Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya waktu zikir-zikir tersebut, yakni zikir pagi atau petang maupun zikir setelah salat, itu masih bisa berlanjut walaupun diselang suatu pekerjaan yang itu tidak banyak, ya, yang tidak banyak, itu masih boleh untuk dilakukan, ya, tidak terputus waktunya kalau dia terputus dengan suatu, apalagi itu hanya ya sebentar, ya, wallahu a'lam. Ya, demikian jawaban yang diberikan kepada Ibu Ari di Bekasi, semoga bermanfaat. Dan kita menuju ke kesimpulan, Ustaz. Ya, alhamdulillah pada pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an, ya, kita bisa ya membahas ya masalah-masalah terkait sujud sahwi, dimulai dari ya waktunya, hendaknya seseorang segera sujud sahwi ketika dia mendengar atau membaca ayat sajdah. Kalau sudah selang waktunya ya lama, maka itu tidak disyaratkan baginya untuk ya sujud sahwi. Sujud tilawah. Ya, bagaimana cara membedakan lama atau tidaknya, maka itu berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku pada kaum muslimin. Ya, kemudian beliau membahas yang masalah sujud-sujud yang lain, ayat sajdah dibaca di satu majlis atau membaca satu ayat sajdah di beberapa majlis. Yang ini ya Masya Allah, ya, beberapa masalah fikih, bahkan ya banyak masalah fikih beliau kemukakan ya secara ringkas, ya secara ringkas. Hakikatnya di situ ada dalilnya masing-masing. Namun beliau memang ingin memudahkan kaum muslimin, ingin membuat ya memberikan kesimpulan saja yang mudah bagi kaum muslimin. Adapun yang ingin ya yang terperinci, maka dibahas lebih luas di kitab beliau yang lain. Ya, adapun secara makna bahasa ya di kitab beliau Tahdzibul Asma wal Lughat, adapun secara fikih ya dibahas kembali oleh beliau di kitab beliau Raudhatut Thalibin, ya, dan lebih lengkap lagi di Al-Majmu' Syarah Muhadzab ya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang masih kita yang membahas masalah yang satu ke masalah yang lain, ya sujud tilawah ketika di atas kendaraan, maka ketika safar boleh dengan isyarat, adapun ketika mukim maka hendaknya orang tersebut turun, ya turun dari kendaraannya dan sujud di bawah, ya sebagaimana Nabi SAW pernah membaca ayat sajdah dan turun dari mimbar, ya turun dari mimbarnya tidak dengan isyarat, ya, dan hadis tentang sholat sunnah di atas kendaraan pun semuanya itu ada keterangan bahwa itu dilakukan di safar, dan hadis-hadis ini itu jadi pokok kias dalam masalah sujud tilawah di atas kendaraan, maka hukum yang berlakunya sama, ya, wallahu alam. Ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang benar, maka itu dari firman Allah Subhanahu wa taala dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun yang salah, maka itu dari diri saya pribadi dan dari syaitan.